Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah. Terakhir yang kita ambil adalah syarat-syarat daripada al-asma as-sittah, yaitu isim-isim yang enam, yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin, wahanuk. Di sana memiliki syarat-syarat untuk di-i'rab dengan huruf, karena pada asalnya al-asma as-sittah, isim-isim yang enam tersebut, kalau seandainya tidak terpenuhi syaratnya, maka i'rabnya tidak dengan huruf. Syarat-syaratnya yang pertama adalah antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Berarti mafhumnya kalau seandainya tidak mudhaf, i'rabnya tidak dengan huruf. Karena pada asalnya dirafa' dengan wawan itu, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Kemudian syarat yang kedua, antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Syaratnya mudhafnya itu pun harus kepada selain ya mutakallim. Berarti mafhumnya kalau seandainya isim-isim yang lima ini kok disandarkan kepada ya mutakallim, i'rabnya tidak dengan huruf tapi dengan harakat muqaddarah. Yang kita lewati kemarin kan, da'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi, itu semuanya rafa'nya, nasabnya, jarnya dengan harakat muqaddarah. Dengan harakat muqaddarah, na'am barakallahu fikum. Kemudian syarat yang berikutnya kita baca, wa antakuna mukabbaratan, dan hendaknya mukabbarah. Mukabbarah ini isim yang besar, karena mukabbarah itu nanti bisa ditasghir, dikecilkan, namanya mukabbarah, dengan tiga timbangan atau memiliki tiga wazan. Apa saja? Naam, fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun, tiga itu, fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Kalau fu'ailun seperti kitabun, kitabun itu kan besar, kalau kecil kutaibun. Naam, fu'ail seperti talibun, talibun besar, kalau kecil tuwailib, tuwailibun. Naam, fu'ail seperti Utsman jadi Utsaimin. Utsman, Utsaimin. Mafhum ya, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang kalau isim-isim yang enam ini kok dikecilkan, maka dia nanti i'rabnya dengan harokat yang nampak. Contohnya abun. Abun itu kan kembali ke hukum asal ya, isim yang masih asli. Kalau dikecilkan ubayyun. Nah, ini enggak bisa. Nah, ubayyuka ada wawunya, bisa. Nah, kita lihat sini. Fa in sughirat u'ribat bil harakatiz zahirah. Jika dikecilkan, ditasghir, maka dia di'rab dengan harakat yang nampak zahirah. Nahwu hadza ubayyuka. Ra'aitu ubayyaka. Maratu bi ubayyika. Nampak kan? Seperti isim mufrad itu. Naam. Syarat yang berikutnya, wa antakuna mufradatan. Hendaknya dia itu mufradatan. Hendaknya dia itu mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Karena nanti kalau musanna i'rabnya dengan apa? Rafa'nya dengan anif, nasab dan jarnya dengan ya. Kalau seandainya jamak, nah barakallahu fikum, ya, kalau saya jamaknya jamak mutakar salim misalkan, maka i'rabnya dengan apa? Rafa'nya dengan wawu, nasab dan jarnya dengan ya. Kan gitu, nah barakallahu fikum. Sehingga syaratnya dia harus mufrad. Harus mufrad. Jadi kalau jamak enggak terpenuhi syaratnya. Naam, kita lihat sini. Fa in sunniyat, kalau seandainya dia dimusanakan au jumi'at atau dijamakkan, u'ribat i'rabal musanna wal majmu'. Maka dia akan di'rab seperti i'rabnya musanna dan jamak. Paham itu maksudnya ya? Kalau dimusanakan atau dijamak, i'rabnya sudah lain lagi. Naam, semula za'a abuka. Jadi za'a abawaka. Jadi musanna nanti. Nah, barakallahu fikum. Ja'a abuka dijamakkan dari ja'a abauka. Kan itu. Sehingga harakatnya atau i'rabnya pun sudah beda. Naam. Jadi kalau dimusannakan atau dijamak, i'rabnya kembali ke na'am barakallahu fikum musanna dan kembali ke jamak. Syaratnya harus mufrad. Mafhum ya? Kemudian syarat yang berikutnya yang sudah kita lewati juga dalam Jurumiyah, antakunafu khaniyan min. Antakunafu Naam khaliyatan minal mim. Hendaknya fu itu kosong dari mim. Fu itu artinya mulut. Itu kalau ada mimnya famuka berarti nanti kembali ke mufrad. Hadza famuka, ra'aitu famaka, nadartu ila famika, kan itu. Nah, sekarang kapan fu ini termasuk asma' sittah di Arab dan huruf manakala kosong dari mim. Hadza fuka, ra'aitu faka, nadartu ila fika. Mafhum? Naam. Kemudian syarat untuk dzu antakuna dzu mudhafan, ay yakuna dzu mudhafan ila ismi jinsin dhahir. Syaratnya dzu itu mudhaf disandarkan kepada isim jenis yang dhahir. Isim jenis seperti misalkan na'am barakallahu fikum uang, mal, malun harta. Itu kan jenis itu. Nah, itu nanti boleh. Za'a dzu malin. Za'a dzu malin. Telah datang orang yang memiliki harta. Boleh. Nah, tapi kalau bukan isim jenis atau sifat misalkan, enggak bisa. Misalkan za'a dzu salihin, enggak bisa karena salih sifat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian antakuna dzu bi makna sahib. Dzunya itu hendaknya maknanya sahib, maknanya pemilik. Jadi dzu itu maknanya pemilik. Yang dzu termasuk asma sittah karena dzu ini macam-macam maknanya ya. Za'a dzu malin ay za'a sahibu malin. Mahum? Nah, syarat-syarat itu sudah kita lewati semua dalam jurumiyah. Qala al-mu'allif asbahullah wal afsahu fil han an-naqsu. Nah, perhatikan baik-baik ini. Yang afsah untuk han itu naqs. Sudah kita lewati bahasa asma sittah itu ada tiga. Ada itsmam, naqs sama apa? Qasr. Nah, itsmam, naqs sama apa? Qasr. Itsmam itu yang di'rab dengan apa? Dengan wawu ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dengan ya ketika jazaa, abuka, ra'aitu abaka, marartu bi aba, marartu bi abika, itu berarti apa? Itsmam. Kalau qasr itu yang bagaimana? Qasr itu yang senantiasa alifnya ada. Za'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka, aba terus. Akhaka, za'a akhaka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhaka. Kan alif terus itu. Nam qasr namanya. Itu nanti rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasrah muqaddarah seperti isim maf'ul. Nah, naqs. Apa itu naqs? Naqs itu yang dibuang huruf akhirannya. Jadi abuka wawunya dibuang. Abaka alifnya dibuang. Abika ya'nya dibuang. Berarti za'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika, itu namanya lughatun naqs. Namanya lughah apa? Naqs. Ewa. Jadi han ini untuk han ya, khusus untuk han itu hanuka itu lebih afsah daripada hanuka. Apa maksudnya? Jadi hanuka boleh, cuman yang afsah yang dihilangkan wawunya itu hanuka itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqtu fi hadzal akhiri ahsanu. Kita lewati dulu kan pantunnya yang sangat bagus itu. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqtu fi hadzal akhiri ahsanu. Maksudnya fi hadzal akhir itu yang han. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu terakhir enggak? Wa naqtu fi hadzal akhiri ahsanu. Jadi untuk han itu yang afsah yang ahsan adalah naqs. Hanuk gitu. Maksudnya ya? Hanuk itu bukan hanuk. Mahum? Naam. Karena asma sittah sudah kita lewati memiliki tiga bahasa. Itsmam, qasr sama naqs. Itsmam, qasr sama naqs. Itsmam itu dengan huruf itu za'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Itu itsmam. Ya. Za'a abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka. Kalau dengan alif terus itu namanya qasr. Nah, za'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika namanya apa? Naqs, dibuang huruf-hurufnya. Naam, mudah. Ai hasbu akhri, maksudnya membuang akhirannya. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun, yang di i'rab adalah dengan harakat, i'rabnya dengan harakat yang di atas nun itu. Nahwu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bi hanika. Mafhum? Ini sekedar contoh saja ya. Yang jelas itu antum perhatikan untuk masalah han itu ada enggak wawunya? Enggak ada. Alifnya enggak ada, ya-nya enggak ada. Itulah yang afsah. Itu yang apa? Afsah, afsah itu yang bahasanya fushah betul, paham ya? Lebih fushah nam. Walihada lam ya'udduhu sahibul ajurumiyah. Oleh karena ini, pemilik matan jurumiyah tidak menghitungnya. Sehingga pemilik jurumiyah mengatakan apa? Al-asma'ul khamsah. Ya enggak? Al asmaul khamsah han enggak masuk kan? Enggak masuk. Amlum, karena ternyata han yang afsah tadi apa yang afsah? Yang afsah nakas tanpa huruf. Sedangkan asmaul khamsah itu pada asalnya barakallahu fikum yang afsah secara global adalah dengan huruf. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Huruf apa dan hurufnya itu? Nah, barakallahu fikum. Huruf itu maksudnya ya yang sudah kami jelaskan itu ya rafa dan wawun huruf. Nasabnya dengan alifan huruf, jarnya dengan ya'an huruf itu. Nah, kalau han ini yang afsah apa tadi? Nakas. Hurufnya dihilangkan. Hanuk, hanak, hanik. Oleh karena itu Ibnu Az-Zurrum dalam matan hurumnya tidak menyebutkannya. Oh ya, Ibnu Az-Zurrum di dalam matan hurumnya cuma menyebutkan al-asmaul khamsah atau sitah. Khamsah. Naam. Wa lihadza oleh karena ini lam ya'udduhu sahibul Az-Zurrumiyah. Oleh karena ini pemilik matan Az-Zurrumiyah yaitu Al-Imam Ibnu Az-Zurrum Abu Abdullah Muhammad bin Hammad bin Dawud At-Tirmidzi rahimatullah alaih tidak menghitungnya. Wala ghairuhu fi hadzal asma, tidak pula yang lainnya. Nah, barakallahu fikum tidak memasukkan, tidak menghitung termasuk dari isim-isim ini. Wa ja'aluha khamsatan, ya enggak? Dan mereka itu menjadikan 6 isim-isim itu cuma 5. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, qala al-mu'allif asbahullah i'rabul amsalatul khamsah. Contoh, nah, i'rabnya untuk contoh-contoh yang 5. Perhatikanlah, bedakan asmaul khamsah dengan al-amsalatul khamsah. Al-asmaul khamsah dengan al-amsalatul khamsah. Al-asmaul khamsah itu isim. Tapi kalau al-amsalatul khamsah itu fi'il. Al-amsilatul khamsah itu fi'il ya. Al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu namanya asma'ul khamsah atau al-amsilatul khamsah? Ewa, al-amsilatul khamsah. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin, apa namanya? Asma'ul khamsah. Jangan bingung ya. Kadang orang tersamarkan. Ini kok sama atau beda ya antara al-amsilatul khamsah dengan al-asma'ul khamsah? Jelas beda. Al-asmaul khamsah isim tadi itu. Adapun al-amsilatul khamsah adalah apa? Sebuah ungkapan tentang semua fi'il mudhari' yang disambung dengan alif tasniyah, wawul jama'ah atau ya' mu'anasah al-mukhatabah. Kita lihat. Wa ammal amsilatul khamsah tu fahiyya kullu fi'ilin ittasala bihi. Naam. Kullu fi'ilin maksudnya fi'il mudhari' ya. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya. Karena kullu fi'ilin, catatan kaki nomor 5 bawah itu, ay mudhari'. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya. Bersambung dengan apa? Dengan fi'il mudhari' tersebut, dhamir tasniyatin. Dhamir tasniyah. Dhamir yang menunjukkan dua. Alif itu maksudnya ya. Nahmu, yaf'alani wa taf'alani. Dua kan? Dua. Yaf'alani wa taf'alani. Huma, yaf'alani. Antuma, taf'alani. Huma, yaf'alani. Antuma, taf'alani. Aw dhamiru jam'in atau dhamir jama'. Wawul jama'ah itu yang dikenal dengan wawul jama'ah. Nahwu yaf'aluna wa taf'alun. Hum yaf'aluna wa antum taf'aluna. Paham ya? Naam. Au dhamir mu'annasatul mukhatabah atau dhamir mu'annas mukhatabah. Dhamir yang menunjukkan yang diajak bicara itu satu orang wanita. Paham ya? Dhamir mu'annas, dhamir yang menunjukkan yang diajak bicara itu satu orang wanita. Dhamir mu'annasatul mukhatabah. Mafhum? Nahwu taf'alina, anti taf'alina, anti tadhhabina, anti tadkhulina, anti tashrabina. Enggak boleh antum ngomong anti tashrabu. Anta kalau itu, anta tashrabu, anta tadkhulu, atau anti tadkhulina. Ada ya'nya, ya' mu'annatsah al-mukhatabah. Ya' yang menunjukkan mu'annas, ya' yang menunjukkan wanita atau orang yang diajak bicara. Mahum? Na'am barakallahu fiik. Totalnya berapa tadi? Ada 5 kan? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sudah mudah dihafal. Ya, ta, ya, ta, ta. Sudah. Mudah enggak? Mudah. Kalau dihafal dengan dhamir sekalian mudah lagi. Huma yaf'alani, antuma taf'alani. Hum yaf'alun wa antum taf'alun. Wa anti taf'alina. Selesai. Nah, mudah kan? Mudah enggak? Hah? Mudah enggak, Muhammad? Ya jelisu dibikin. Ya jelisu dibikin menjadi al-amsalatul khamsah. Yang masalah apa? Tadlisani, nah, udah sekali kan? Yakra'u. Sampaikan belum? Lewat terus. Mudah sekali. Berikutnya. Fa inna turfa'u bi subutin nun wa tunsabu wa tuzam bi hatin nun. Sesungguhnya itu semuanya dirafa' dengan adanya nun, tetapnya nun itu. Taf'alani yaf'alani taf'aluna yaf'aluna taf'alina. Akhirnya ada nun enggak itu? Nah, nun itu tanda rafa' namanya. Alamat rafa'. Wa tunsabu wa tuzam bi hatin nun dan dinasab dan dijazm dengan membuang nunnya. Kalau nasab dan jazm nunnya mesti hilang itu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Ya enggak, ada surah Al-Baqarah itu. Fa illam taf'alu, lam taf'alu karena lam majzum ya. Walan taf'alu, lamnya penasab. Hilang nunnya itu setelahnya. Antum tadhhabuna. Nah, kalau antum lam tadhhabu. Paham ya? Anti tadhhabina. Anti lam tadhhabi. Dibuang nunnya ketika jazm. Mahum? Ketika nasab dibuang nunnya juga. Jadi al-amsalatul khamsah kesimpulannya rafa'nya dengan apa? Subutun nun, nasab dan jazmnya hatun nun, sudah selesai. Qala al-mu'allif na'ma sabahullah majmu'u 'alamatil i'rab wa bayanul asli fiha min al-far'. Ya, kumpulan dari tanda-tanda i'rab dan penjelasan tentang hukum asal daripada na'am far' cabang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi hukum asal atau tanda asal daripada cabang-cabang tersebut. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Penjelasan mengenai hukum asal. Tandanya dengan apa sih rafa' itu? Paham ya? Cabangnya apa saja sih? Kan gitu. Rafa' tanda asalnya dengan dhamma, cabangnya ada alif, ada wawu, ada nun itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat tanbihun peringatan. Ulima mimma taqaddama anna 'alamatul i'rab arba'a asyrata. Telah dilewati atau telah diketahui dari apa yang telah lalu. Sudah kita pelajari bahwasanya tanda-tanda i'rab itu ada 14. Arba'un usulun, 4 usul, 4 semua ini tanda asli. Paham ya? Arba'un usul, 4 tanda asli. Ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu linasbi wal kasratu liljarri was-sukunu liljazmi. Ini ingat-ingat ya. Kalau hukum global seperti ini, tanda asli seperti ini dihafal. Rafa' tanda asalnya dengan apa? Dhammah. Nasab tanda asalnya dengan apa? Fathah. Jar tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Jazm tanda asalnya dengan sukun. Kalau sudah hafal tanda asal, nanti mudah cabangnya. Nah. Berikutnya, wa ashrun furu'un na'ibatun an hadhil usul dan 10 cabang. Pengganti daripada 6 tanda-tanda asal ini. Salatun tanubu 'an dhammah, 3 perkara yang menggantikan dhammah, yaitu alif, kemudian apa? Wawu dan sebutan nun. 3. Wa arba'un anil fathah dan 4 perkara atau na'barakallahu fikum 4 tanda yang menggantikan apa fathah. Apa itu? Ya, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian hatfun nun. 4. Wa tsnatani anil kasrah dan 2 tanda pengganti kasrah yaitu ya dan fathah. Ya dan fathah. Naam. Wa wahidatun an-sukun dan 1 pengganti daripada as-sukun yaitu apa? Al-hadf, hadfu. Imma hadfun nun, imma hadfu harfil illah. Qala al-mu'allif rahmatullah alaihi aw waffaqahullah aw asabahullah mawadi'u wuqu'u an-niyabati. Ini enggak benar nih ya. Wuqu'i yang benar itu. Mawadi'u wuqu'in niyabati, tempat-tempat terjadinya apa? Penggantian. Ewa. Tempat-tempat terjadinya penggantian. Kapan kok diganti itu kapan itu loh? Ya tentunya ketika tanda asalnya enggak ada itu loh. Nah, kalau dhammahnya enggak ada tentunya rafa'nya dengan tanda yang lain. Wa annan niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab. Nah, barakallahu fikum. Dan tempat-tempat terjadinya penggantian tanda tersebut pada 7 bab. Paham ya? Jadi pergantian tanda itu terjadi pada 7 bab. Al-awwal yang pertama, babu ma la yang sharif. Bab isim-isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Nah, ini penggantiannya di tempat yang mana? Ketika jar. Ketika jar dengan apa mereka? Ketika jar di jar dengan fathahan itu. mulailah yang sharif. Seharusnya dengan apa hajar itu? Kasrah. As-sani bab jam'il mu'anas salim. Yang kedua adalah bab jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim ketika nasab dengan kasrah. Seharusnya nasab dengan athah. As-sani fi'il mudhari' mutal akhir. Yang ketiga fi'il mudhari' mutal akhir. Karena ini terjadinya ketika jazm. Fi'il mudhari' mutal akhir terjadinya ketika apa? Jazm. Karena asli jazm dengan sukun. Tapi di sini dengan hadfu hadfil illah. Ar-rabi' musanna. Yang keempat adalah musanna. Yang digantikannya ketika rafa' nasab dan jar semuanya. Dengan alif, ya, ya'an itu. Rafa' dan alif, nasab dengan ya, ya dengan ya. Al-khamis yang kelima jam'ul mudzakkar salim. Yang kelima adalah jam'ul mudzakkar salim. Ini juga semuanya. Rafa' dan wawu, nasab dan jar dengan ya. As-sadisu al-asma'u sittah. Yang keenam adalah asma'u sittah isim-isim yang enam. Itu semuanya juga sama. Rafa' dan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. As-sabi'u yang ketujuh, al-amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Nah ini juga na'am sama pengantinya ketika rafa dan ketika nasab dan jazm. Ya enggak? Nah, ketika rafa dengan sebutan nun, ketika nasab dan jazm dengan membuang nun. Seharusnya nasab dengan fathah seharusnya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, al-i'rabu takdiri. Ya, takdiri ma'ruf ya. Ya, takdiri maksudnya i'rab yang tidak nampak. Harakatnya tidak mengalami penampakan. Awalan yang pertama, al-i'rabu takdiri fil asma. I'rab yang tidak mengalami penampakan yang terjadi pada isim. Jadi harokatnya enggak nampak gitu maksudnya itu. Paham ya? Kita lihat juga kan? Kata apa saja? Semaksur, semangkus. Naam, al-ismu alladhi udhifa ila mutakallim. Tiga itu. Tiga itu harokatnya enggak nampak nanti. Faslun. Pasal yang baru tuqaddarul harakatus salasu. Nah, dimuqaddarahkan, disembunyikan, tidak ditampakkan harakat tiga. Nah, tiga harakat tersebut. Maksudnya apa tiga harakat itu? Dhamma, fathah dan kasrah. Fil ismil mudhafi ila ya mutakallim, pada isim yang mudhaf kepada mutakallim. Pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Nahwu hulami wa bani. Ini enggak kenapa? Jaa hulami, ra'aitu hulami. Maratubi gulami. Mana harakatnya? Muqaddarah. Sehingga nanti i'rabnya marfu'un, mansubun, majrurun, wa alamat raf'ihi, wa alamat nasbihi, wa alamat jarrihi. Dhammatun muqaddaratun atau fathatun muqaddaratun atau kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi dhamma muqaddarahnya kan terletak di atas huruf sebelum ya' mutakallim, bukan di atas ya' mutakallimnya. Nah, mana amil huriha istighal mahalli biharakatil munasabah. Naam. Wa fil ismil mu'rab alladhi akhiru alif lazimah. Dan pada isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah, yang dikenal dengan isim apa? Maksur. Nahwu al-fata wal mustafa wa musa wa hubla. Fata, mustafa, musa, hubla. Akhirnya alifnya alif bengkok enggak? Alif maksur namanya itu. Itu enggak nampak. Wa yusama maksuran, ini namakan maksur. Za'a al-fata. Za'a al-fata. Ra'aitul fata. Marartu bil fata. Enggak nampak harakatnya. Ya enggak? Tersembunyi semuanya. Cuman ada enggak harakatnya? Ada. Harakatnya ada cuman tersembunyi. Tidak mengalami penampakan. Na'am. Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qabla. Dan dimuqaddarahkan dhammah dan kasrah saja. Berarti yang baik ini bedanya. Kalau isim yang sebelumnya tadi, setiap isim yang disandarkan ya mutakallim semuanya muqaddarah. Dhammahnya, fathahnya, kasrahnya muqaddarah. Isim maksur juga sama. Dhammahnya, fathahnya, kasrahnya muqaddarah. Nah, sekarang isim mangkus ini, wa tuqaddar ad-dhammah wal kasrah, dan ditakdirkan, disembunyikan harakat dhammah dan kasrah dua saja. Lah kenapa? Karena kalau fathahnya nampak. Karena nanti kalau harakatnya fathah, kalau harakatnya fathah atau pas nasab itu nampak li khifatiha karena ringannya. Paham ya? Contohnya nanti kita akan sebutkan. Fil ismil mu'rab alladhi akhiru ya lazimah, pada isim mu'rab yang akhirnya lazimah. Isim mu'rab yang akhirnya apa? Ya lazimah, ya yang senantiasa ada situ. Maksurun ma qablah bi kasrah sebelumnya. Al-qadhi, ad-da'i, al-madhi. Sebelumnya kasrah enggak itu? Kasrah. Nah, itu nanti harokatnya tidak mengalami penampakan hanya pada dua keadaan, ketika rafa dan ketika jar saja. Adapun ketika nasab nampak harokatnya li khiffatiha. Mahum ya, li khiffatiha karena ringannya. Nahu al-qadi wa da'i wal murtaqi wa yusamma manqusan, dan dinamakan dengan manqus. Nahu yauma yad'u da'i, itu aslinya ya-nya ada ya aslinya ya. Yauma yad'u da'i itu aslinya. Nah, dari Arabnya ya yad'u fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasb al-jazim 'ala wa tarafi dhammatan dhahiratan 'ala akhirih. Ad-da'i fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafihi dhammatan muqaddaratan 'alal ya mana'a min dhuhuriha astiqal. Ya enggak? Yang ingat isim maksur at-ta'azzur, isim manqus siqal, isim yang sandar kepada mutakallim munasabah, istighal mahalli bi harakatil munasabah. Mafhum? Berikutnya, muhti'ina ila da'i, ad-da'i ridu syahidnya, ismun majrurun bi ila wa 'alamatu jarhihi kasratun muqaddaratun na'am fi akhirih. Mana'a min dhuhuriha astiqal li'annahu isim manqus. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Lah kalau fathah bagaimana? Wa tadharu fihi al-fathah li khifatiha. Dan pada isim manqus ini akan nampak fathahnya karena ringannya. Orang Arab itu kalau mengucapkan fathah ringan. Ra'aitul qadiyah itu ringan. Tapi kalau isim maksur berat. Ja'al fathah, enggak ada ja'al fathayu itu enggak ada. Ja'al fathah itu ada. Nah, kalau kita sih mungkin ringan-ringan aja ya kita ya. Karena kita bukan orang Arab ya. Bukan orang Arab sehingga ringan itu. Tapi kalau orang Arab berat. Nah, ra'aitul qadiyah, kita pun misalkan ja'al qadiyu. Bisa gak kita? Bisa kan? Da'al qadiyu. Ringan kan? Kalau kita ringan. Tapi orang Arab berat. Gak mau suruh da'al qadiyu. Da'al qadiy. Tapi ketika nasab ringan. Ra'aitul qadiyah. Paham salah ya? Kembali ke kalamnya orang Arab. Nah. Kita lihat yang nasab. Nahmu azibu da'iyallah. Da'iyah. Nampak gak fathahnya? Nampak. Khulasanya barakallahu fikum hawilakumullah. Al-irab at-takdiri yang terjadi pada isim itu ada tiga. Imma sebabnya karena ta'adzur, imma sebabnya karena istiqal, imma sebabnya karena istiqal mahalli biharakatil munasabah. Ta'adzur terjadi pada isim, maksur. Istiqal terjadi pada isim, mangkus. Pengertiannya sudah kita lewati semuanya. Isim maksur, kullus min mu'rabin akhiruhu alif lazimah wa maftuhun maqablaha. Kalau isim mangkus, kullus min mu'rabin akhiruhu ya lazimah wa maksurun maqablaha. Mahfum? Nah, barakallahu fikum. Itu khulasanya. Jadi, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, pembahasan itu jangan saya terlewatkan ya, itu mudah sekali. Nah, ambil satu lagi. Tsaniyan yang kedua, al-i'rab at-takdiri fil afal. Jadi, i'rab takdiri terjadi pada dua apa? Tempat. Pada fi'il dan pada isim. Nanti kita gambarkan sini insyaallah ya. Nah, wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'il mudhari' mu'tal alif. Artinya fi'il mudhari' mu'tal alif. Fi'il mudhari' yang diakhiri huruf illah alif itu apa? Dhammah dan fathahnya muqaddarah. Naam ya. Nanti i'rabnya berarti fi'il mudhari'un marfu'un wa 'alam tarafihi fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasb al-jazim wa 'alam tarafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Naam ya. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. نعم. نحو يخشى ولن يخشى. نعم. يخشى yang pertama i'rabnya bagaimana yakhsha ini? Afdal. Yakhsha. Naam barakallahu fikum. Caranya gitu ya. Walan yakhsha wa huwa ala hasab ma qablah lan harfun nafiyyin wa nasbin wa istiqbalin. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun milan wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala al-alif man'a min dhuhuriha ta'azzur. Naam, lah ketika jazm kenapa kok enggak disebutkan? Karena jazm ini hatfu harfil illah. Hatfu harfil illah. Berikutnya, wa tuqaddar adh-dhammah faqat. Perhatikan ini, ditakdirkan disembunyikan dhamma saja fil fi'il mudhari' mutal bil wawi aw bil ya. Pada fi'il mudhari' yang akhirnya yang diakhiri huruf illah wawu atau ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari' kok akhirnya waw atau ya itu nanti apa? Tidak nampak harakatnya ketika domah saja. Ada berarti ketika nasab nampak enggak? Nampak ringan mikhfatnya. Nahwu yad'u wa yarmi. Yad'u domahnya nampak enggak itu yad'u? Enggak nampak. Yarmi enggak nampak, tapi ketika rafa saja. Adapun ketika nasab nampak nanti. Wa tadharul fathah ya enggak? Dan nampak fathahnya nahwu lan yad'u wa lan yarmi. Kenapa nampak akmama? Mikhfatnya karena ringannya. Paham? Wal jazmu fi tsalatsati bil hadzi kama taqaddam. Dan menjazmkan dan jazmnya tiga pembagian ini sudah kita lewati, yaitu apa bihati harful illah dengan membuang huruf illah. Paham maksudnya ya? Dengan membuang huruf illah. Khulasahnya kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah bahwasanya i'rab terbagi menjadi dua. Nah, gambarkan itu kesimpulannya ya. Yang jelas yang ini sudah selesai. Kalau besok lagi kita lanjutkan pada ismul ladzi yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.